dari pandangannya indahnya dunia. Tak dapat menikmatinya terang bagi orang gelap bagi dia. Indah bagi orang suram bagi dia. Tanpa penglihatan dilalui hidup ini tongkat yang di tangan. Abadi begitu berikan nasib orang dunia. Hidup dunia di dalam penglihatan. Dilalui hidup ini tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu berikan nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Dilalui hidup ini tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu berikan nasib orang buta. Hidup di dunia